Pada saat seseorang sedang keluar kota untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan dan bertepatan pada hari Jumat, dan saat itu sudah masuk waktu salat Jumat, apakah ia wajib mengikuti salat Jumat tersebut atau nanti setelah ia selesai berbelanja ia melaksanakan salat zuhur? Dalam kondisi seperti ini, dia berangkat ke kota lain, tentu dia berstatus sebagai musafir. Dan bagi seorang musafir tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengerjakan salatul Jumat. Namun dari sisi lain, ketika dia berbelanja, yang biasanya orang-orang yang berdagang sekitar situ pun mereka ya adalah orang-orang yang semestinya menjawab panggilan azan. Ya, sehingga apabila dia berjual beli di saat dikumandangkan azan Jumat, maka dikhawatirkan jual beli tersebut tidak sah menurut pendapat sebagian dari kalangan para ulama. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Apabila dipanggil, dikumandangkan azan untuk mengerjakan salat Jumat, maka hendaklah kalian bersegera menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Maka agar kemudian kita tidak termasuk di antara orang yang menolong saudaranya ya dalam kesalahan, dalam kemaksiatan, maka hendaklah kita tidak menolong mereka. Sehingga dalam hal ini yang paling afdal bagi dia adalah mengikuti salatul Jumat. Ya, walaupun hukumnya tidak wajib bagi seorang musafir, akan tetapi dia telah mendengarkan panggilan adzan, dan apabila dia mendengarkan panggilan adzan, maka hendaklah dia mendatangi masjid dan meninggalkan jual beli. Wallahu taala a'lam.